didik sen lime. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Semoga tiada ada melipat macam-macam godaan dasar. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Aku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Tapi aku harap engkau pulang. Itu di area, please welcome.